sejajar sesal di hati. Seandainya ku dapat mawas diri, kini ku takkan menyesali. Tak ku anggap janjimu, ku sangka semua itu palsu, hanya tuk merayuku. Ternyata kau buktikan kepadaku, kau penuhi janjimu itu. Ku tersanjung, ku jatuh cinta. Ku tersanjung untuk selamanya. Ku tersanjung. Janjimu, ku sangka semua.